Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri majelis-majelis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bersama sudah masuk di dalam apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, mengatakan ghadwatun fi sabilillah aw rohatun khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya ghadwatun fi sabilillah, mencari ilmu di sore hari seperti ini, ghadwatun fi sabilillah, sore-sore di dalam berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan artian menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, aw rawhatun fiha ghadwatun fi sabilillah, di pagi hari atau di sore hari ketika menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan agamanya, khairun minad dunya wa ma fiha, merupakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat mereka derajat-derajatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ada dua orang di dalam ayat ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkatan-tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita semuanya diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mencari ilmu yang disyariatkan di dalam agama Islam ini, menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi kuat ketika ajaran-ajarannya, ketika ilmu yang ada di dalam ajaran agama Islam itu kita pelajari semuanya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati ma bakal islamu illa smu, sesungguhnya tidak akan datang di suatu zaman yang mana agama Islam ini tidak akan ada kecuali menjadi namanya saja, yang tersisa hanyalah namanya saja Islam. Dengan artian di akhir zaman nanti agama Islam hanya tinggal namanya. Orang-orang yang mempelajari ilmu tentang agama Islam sudah tidak ada lagi. Sudah enggan mempelajari agama Islam. Sudah tidak lagi orang-orang yang gemar melakukan ajaran-ajaran agama Islam. Kita lihat bagaimana dahulu ketika kejayaan Islam, ketika ulama-ulama dahulu bahwasanya mempelajari agama Islam ini sangat menjadi hobi daripada mereka semuanya. Bahkan sebagian ulama-ulama terdahulu mulai semenjak umur 7 tahun sudah menghafalkan Al-Quran. Mulai umur 10 tahun sudah menghafalkan yang namanya hadis muwatta karangan Imam Malik. Ulama-ulama terdahulu saling berlomba-lomba di dalam mempelajari agama Islam. Namun kita lihat sekarang, apa generasi-generasi mereka, generasi Islam yang kita lihat sekarang, bukan ajaran agama Islam yang ia tuntut, yang ia pikirkan justru ilmu-ilmu tentang duniawi yang mereka pentingkan. Seakan-akan mereka takut kalau tidak mempunyai ijazah. Seakan-akan mereka takut kalau tidak makan. Sehingga agama sebagai sampingan. Sehingga pelajaran-pelajaran agama hanya sebagai sampingan hidup, bukan menjadi kepentingan sehari-hari. Padahal agama Islam, ajaran agama Islam, ilmu di dalam agama Islam ini akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki kita untuk mencari ilmu agama Islam. Setiap hari kami seperti ini kita diberikan pelajaran oleh Al-Habib Saqaf bin Ahmad Baharun, yang pada sore hari ini beliau ada uzur dan mohon maaf. Insyaallah kalau sempat nanti akan hadir sebentar lagi mungkin, karena ada tamu ada di Pondok Pesantren Darul Lugha wa Da'wah. Namun kita tunggu sampai beliau datang sambil kita membacakan kitab Bidayatul Hidayah karangan Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, merupakan ulama di kurun yang ke-14. Beliau adalah salah satu ulama di masa-masa kejayaan agama Islam. Beliau adalah Imam Ghazali yang merupakan ulama yang termasyhur pada saat itu, yang awal mulanya beliau adalah termasuk ulama ahli filosof, mempunyai murid sangat banyak di Al-Azhar Kairo. Kemudian beliau hijrah ke Makkah dan beruzlah, sehingga di dalam uzlahnya memencilkan dirinya dari manusia, mengarang beberapa kitab-kitab yang termasyhur di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin, dan di antaranya lagi adalah kitab Bidayatul Hidayah yang Kamis kemarin disampaikan oleh Habib Saqaf bin Ahmad Baharun bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau menyatakan bahwasanya ulama-ulama ahli tarim, penduduk Hadramaut, mereka tidak melepaskan anaknya setelah mereka anak-anaknya sudah menginjak balik, kecuali mereka sudah menghafalkan ini kitab Bidayatul Hidayah. Ketika anaknya sudah menginjak dewasa, sudah balik, maka dijadikan acara-acara khusus dan diundang beberapa ulama-ulama tarim, kemudian diumumkan kepada mereka dan mohon penyaksiannya kepada mereka bahwasanya saya selaku orang tua minta penyaksian kepada seluruh penduduk tarim dan ulama-ulama tarim dan para habaib-habaib yang ada di tarim, mohon penyaksiannya bahwasanya saya telah mendidik anak saya dengan ajaran-ajaran agama Islam, dan saya telah mendidiknya dengan memberikan pelajaran-pelajaran kitab Bidayatul Hidayah. Mereka sudah mengamalkan dan saya ajarkan dengan sepenuhnya. Ini yang ditradisikan di kota Tarim. Setiap anaknya sudah balik seperti itu. Mereka sangat perhatian sekali kepada anak-anaknya. Mereka sangat menentukan bagaimana nantinya kehidupan selanjutnya setelah dewasa. Karena pada saat sekarang, di zaman sekarang ini, banyak yang memperhatikan anak-anak kita, tapi bukan memperhatikan akan kebaikannya, tapi bukan memperhatikan akan keselamatannya. Tapi mereka yang memperhatikan anak-anak kita pada zaman sekarang ini adalah memperhatikan untuk menjadi anak-anak yang rusak, memperhatikan anak-anak kita untuk supaya menjadi anak-anak yang jauh dari agama, dengan program-program yang telah direncanakan, dengan berbagai macam media massa, mereka memprogram agar supaya anak kita selalu diperhatikan, agar supaya anak-anak kita tersesat dari ajaran-ajaran yang benar. Lalu kita seakan-akan tidak mau tahu. Sementara orang-orang yang memperhatikan kerusakan anak kita, ini selalu memikirkan bagaimana orang-orang generasi-generasi Islam menjadi jauh dari ajaran Islam dengan berbagai macam program-program yang telah ditampakkan di media massa dan elektronika yang ada sekarang ini. Sementara kita diam saja. Bagaimana contoh orang-orang dahulu, contoh yang ada di Tarim yang telah disampaikan kemarin oleh Habib Segaf Baharun. Maka inilah diantaranya yang diajarkan oleh ulama Tarim kepada anak-anak sebelum mereka usia baligh. Maka dibacakanlah kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah. Dan kita baca sekarang, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali Imam Ghazali menuliskan kitab ini dengan diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab ini, kecuali Imam Ghazali mempunyai dua alasan. Di antaranya yang pertama adalah iktidaan bil Qur'anil Karim, karena mencontoh tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an pertama kali yang tertulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Ghazali pun juga mencatat dan menulis di dalam kitab ini pertama kali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun alasan yang kedua, Imam Ghazali memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim karena ittiba'an wa amalan bima qalahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, wa fi riwayatin fa huwa abtar, wa fi riwayatin fa huwa ajdam. Yang artinya, setiap sesuatu apabila mempunyai keadaan baik, mempunyai tujuan baik menurut syariat, apabila perkara yang baik tersebut tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqta, yaitu terputus. Seakan-akan perkara yang tertulis atau yang dimilikinya menjadi sesuatu yang terputus, tidak sempurna. Di dalam hadis lain, di dalam riwayat lain mengatakan Rasulullah fahuwa abtaru. Maka perkara yang tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka seakan-akan seperti burung yang tidak mempunyai ekor. Burung buntung katanya. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mempunyai keadaan baik, mempunyai perkara baik, akan tetapi tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajdam, maka seperti orang yang mempunyai penyakit judam, yaitu penyakit lepra atau kusta, yang lama-kelamaan satu persatu daripada anggota tubuhnya rontok. Akan tetapi maksud daripada hadis Rasulullah SAW, setiap perkara baik menurut syariat, kalau tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu adalah terputus atau menjadi buntung seperti burung, atau menjadi seorang seperti orang yang mempunyai penyakit judam. Maksud daripada semuanya itu adalah qalilul barokah, sedikit barokahnya. Oleh karena itu, Imam Ghazali menuliskan pertama kali di dalam kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian melanjutkannya dengan Alhamdulillah haqqa qahamdi, wassalatuhu wassalamuhu ala khairi khalqi Muhammadin rasulihi wa abdi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Alhamdulillah, kata beliau, segala puji bagi Allah. Haqqa hamdi, dengan sebenar-benarnya pujian kepada Allah. Alhamdulillah, kata Imam Ghazali, bahwasannya di dalam lafaz Alhamdulillah, Imam Ghazali tidak mengatakan hamdunillah, yang mana maknanya alhamdu pujian. Lafaz hamdun juga pujian. Akan tetapi di dalam bahasa Arab, ini mempunyai makna-makna tersendiri, meskipun itu hanya dibedakan dengan tambahan huruf al, atau dengan diberikan tambahan-tambahan yang lain. Merubah harokatnya pun juga mempunyai makna yang lain. Inilah bahasa Arab, yakni bahasa yang tersempurna yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Qur'an, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya alhamdulillah dengan menambahi al di situ? Maka kalaupun lafaz alhamdulillah ditambahi al, maka di situ mempunyai al yang ada di dalam lafaz alhamdulillah adalah al mempunyai makna istighraq, artinya al untuk menyeluruh, untuk keseluruhan daripada pujian. Oleh karena itu banyak kita dengar makna daripada alhamdulillah adalah segala puji atau seluruh pujian, lillahi itu hanya untuk Allah. Dengan artian, andai kata ada pujian-pujian yang ditentukan kepada kita, umpamanya kita mempunyai keistimewaan ataupun kelebihan-kelebihan yang lain daripada orang lain, kemudian kita mendapatkan pujian dari orang lain, maka itu pun tidak patut kita merasa bangga, karena pujian itu tidak selayaknya bagi kita. Akan tetapi pujian hakikatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mempunyai prinsip, apabila mendapatkan pujian dari orang lain, maka prinsip kita bahwasanya orang yang memuji kepada kita itu adalah bohong. Orang yang memuji kita adalah tidak benar. Karena apa? Karena yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan nikmat, mendapat kelebihan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oleh karena itu sangat tidak pantas sekali kita membanggakan diri ketika kita mempunyai kepandaian, ketika kita mempunyai kecantikan, mempunyai keindahan, mempunyai kekayaan, kemudian kita membanggakan diri. Mempunyai kelebihan-kelebihan daripada orang lain, kita bangga diri. Sangat tidak pantas sekali. Dan itu yang dinamakan orang yang sombong. Karena mereka mempunyai hal-hal sedemikian itu bukanlah semata-mata dari mereka sendiri, akan tetapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha dipuji. Alhamdulillah, di dalam lafaz alhamdulillah juga ditulis oleh Imam Ghazali, setelah bismillahirrahmanirrahim juga mengamalkan atau mencontoh di dalam Al-Qur'an. Setelah bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengan hadis pertama kali yang disampaikan di dalam hadis basmalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah fahuwa aqta'u fahuwa abtaru fahuwa ajdamu. Setiap perkara kalau tidak didahului dengan alhamdulillah, maka perkara itu menjadi sesuatu yang kurang barokahnya. Kemudian di dalam hukumnya bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah, ini mempunyai beberapa hukum. Di antaranya bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah ini mempunyai hukum wajib, karena bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Fatihah. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka kita tidak sah apabila kita tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib ketika kita membaca Al-Fatihah ketika sholat. Begitu juga lafaz alhamdulillah kadang menjadi hukum wajib ketika dilaksanakan khutbah Jumat. Karena rukun yang pertama bagi khatib yang berdiri di atas mimbar setiap Jumatnya harus mengatakan pertama kali alhamdulillah maka hukumnya itu adalah wajib karena rukun daripada rukun-rukunnya khutbah Jumat. Maka tidak sah kalau tidak mengatakan alhamdulillah. Dan wajib dibacakan dengan berbahasa Arab. Maka tidak sah apabila dengan berbahasa Indonesia segala puji bagi Allah. Maka mengatakan alhamdulillah ini hukumnya adalah wajib. Dan terkadang bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirrabbilalamin ini juga mempunyai hukum sunnah. Kapankah itu? Ketika kita melaksanakan atau selesai dari hal-hal yang baik menurut syariat agama Islam. Seperti kita akan melakukan hal yang baik, membaca kitab, akan melakukan ibadah, akan membaca Al-Quran, maka kita pun juga disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dan minum, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu hukumnya sunnah. Karena makan dan minum itu kalau kita niati dengan kebaikan, maka kita sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim kalau kita niati dengan makan atau minum itu untuk niat ibadah. Akan tetapi bisa menjadi haram ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikira membaca Bismillah ini tidak haram. Akan tetapi bisa menjadi haram apabila sesuatu yang kita lakukan ini juga haram menurut syariat. Yang contohnya seperti mau makan atau minum, tapi makanan dan minumannya itu adalah makanan dan minuman yang haram. Khamr misalkan, atau makan babi misalkan. Kalau kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ucapan yang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai hukum haram, karena zat yang kita lakukan itu adalah haram. Karena apa dikatakan haram? Karena seakan-akan kita meremehkan atau menghinakan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ketika kita melakukan pekerjaan haram. Begitu juga alhamdulillah menjadi haram ketika kita selesai makan makanan yang haram, selesai minum minuman yang haram, setelah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang haram, melakukan mengucapkan alhamdulillah, maka itu hukumnya haram meskipun menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang pula juga menjadi hukum makruh apabila zat atau pekerjaan yang kita lakukan itu makruh. Ini yang banyak terjadi biasanya orang-orang yang merokok biasanya, ya. Orang laki-laki yang merokok, masyaallah saking enaknya merokok sambil ngomong bismillahirrahmanirrahim, sambil sedot sampai keluar asapnya, dibuat model-model keluarnya asap sambil mengatakan alhamdulillah. Ini sangat tidak pantas sekali. Karena apa? Karena zat yang dilakukan itu adalah makruh, maka yang diucapkan dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu pun juga makruh hukumnya. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali kalau kita bicarakan tentang bismillah, alhamdulillah, fadail, keutamaan-keutamaan dan keistimewaan daripada bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak sekali. Bahkan ulama-ulama ahli fikih mengatakan andai kata saya menyebutkan dan mensyarahi merangkan tentang bismillahirrahmanirrahim, maka satu jilid ini belum habis. Keutamaan daripada bismillahirrahmanirrahim bahwasanya semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini itu bermula dari titiknya bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ulama mengatakan bahwasanya sumber daripada atau pangkal daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini semuanya adalah dari titiknya bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat bi ma kana wa bi ma yakun. Bi dengan aku kata Allah, kana maka sesuatu itu akan ada, akan menjadi ada. Wa bi ma yakunu dan sesuatu dan sebab aku maka sesuatu akan menjadi ada juga. Maka apa-apa yang ada di dunia ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersumber dari ba'nya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara rahasia-rahasia dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdih. wa salatuhu wa salamu ala khairi khalqi. Kemudian Imam Ghazali menyatakan wa salatuhu dan salawat, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa salamuhu dan salam dari Allah Subhanahu wa taala ala khairi khalqi, atas paling baiknya makhluknya Allah, Muhammadin rasulihi wa abdi, yaitu Nabi Muhammad sebagai utusannya dan hambanya, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, min ba'dihi yang setelahnya. Yang ketiga, Imam Ghazali mendahului kitab ini sebelum beliau menerangkan tentang adab-adab di dalam apa yang kita lakukan keseharian dan hukum-hukum tentang fikih. Maka Imam Ghazali setelah membaca basmalah, walhamdulillah, kemudian membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khairi khalqi, makhluk yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga bersolawat dan salam kepada keluarganya Nabi Muhammad, dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling besar-besarnya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembesar-pembesarnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat lainnya yang merupakan penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan agama Islam ini. Oleh karena itu, di dalam solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap penceramah-penceramah, setiap khatib khutbah Jumat, maka tidak lupa ketika memberikan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lupa mereka, para sahabat-sahabatnya, selalu disampaikan, dibarengkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang termulia. Para sahabat adalah orang-orang yang termulia mulai awal sampai akhir selain para nabi dan utusan. Sahabat-sahabat daripada para nabi-nabi yang terdahulu, al-hawariyun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan penolong-penolongnya Nabi Isa alaihi salam, kalau dibandingkan dengan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang termulia daripada mereka semuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul qurun qarni, paling baik-baiknya qurun, paling baik-baiknya masa adalah masaku. Paling baiknya orang-orang yang aku didik adalah adalah didikanku. Paling baik-baiknya murid adalah murid-muridku. Seakan-akan Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka siapakah murid-murid Rasulullah? Para sahabatnya. Siapakah qurun yang pernah dijumpai oleh Rasulullah? Para sahabatnya. Orang-orang yang termulia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menyatakan kesahabatan Sayyidina Abu Bakar diabadikan di dalam Al-Qur'an. Idh qala li sahib idhuma fil ghari idh qala li sahibihi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kisah ketika Sayyidina Abu Bakar beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduaan di dalam gua Tsur. Beliau Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Abu Bakar merasa sakit ketika digigit oleh ular, singkat ceritanya, maka Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata, kemudian terkena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kisah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang paling mulia, penolong yang paling mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diabadikan oleh Allah. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua, siapakah huma yang dimaksud di dalam Al-Qur'an tersebut? Tidak ada lagi cerita itu kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh huma fil ghar, ketika mereka berdua ada di dalam gua. Maksudnya adalah gua Tur. Siapa mereka berdua? Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan qala li sahibihi. Siapa yang mengatakan li sahibihi? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li sahibihi, berkata kepada sahibnya. Siapa yang menyatakan sahibihi? Allah Subhanahu wa taala. Idh qala li sahibihi la takhaf wa la tahzan. Janganlah kamu takut, wahai sahabatku. Janganlah kamu susah, wahai sahabatku. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang jelek umpamanya, maka berarti kita secara tidak langsung menjelekkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita menuding kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah tidak berhasil di dalam mendidik para sahabat-sahabatnya. Seakan-akan Rasulullah orang yang paling mulia di sisi Allah, ini tidak ada gunanya mendidik mereka sahabat-sahabatnya yang terdekat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau mereka dikatakan sebagai orang-orang yang menentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad, maka seakan-akan Nabi Muhammad adalah orang yang tidak berhasil di dalam menegakkan agama Islam. Bagaimana tidak? Kalaupun hanya sahabatnya yang menjadi pergaulannya setiap hari tidak bisa dijadikan orang yang paling baik, maka bagaimana memperbaiki agama Islam ini? Inilah kalau kita mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang menentang agama Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan mengabarkan di dalam Al-Qur'an, mereka para sahabat-sahabatnya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun adalah mereka yang dimaksud adalah para sahabat-sahabatnya minal muhajirin wal ansar, dari sahabat Muhajir dan sahabat Ansar. Mereka adalah orang-orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak keterangan-keterangan di dalam Al-Qur'an tentang kemuliaan para sahabat-sahabatnya, sehingga sampai sekarang setiap pengarang-pengarang kitab, para ulama-ulama terdahulu, sampai sekarang penceramah dan mubalig, mereka mengatakan ketika membaca salawat pasti di situ dibarengkan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pertama kali mukaddimah yang tertulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Dan insyaallah kita semuanya dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali di mukaddimah tersebut. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali nanti, mungkin dilanjutkan oleh Habib Segaf bin Hasan Baharun, atau dilanjutkan oleh Habib Idris bin Muhammad As-Segaf, dan kami sebagai pengisi acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata ada tutur kata yang kurang pantas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita alhamdulillah menjadi orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meluangkan sisa-sisa umur kita menjadi umur yang barokah, menjadi waktu yang paling baik di sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan ilmu yang barokah sehingga kita dapat mengamalkan sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin Habib Segaf masih uzur tidak dapat hadir karena tamunya masih belum pulang. Ini masih ada dihubungi, masih belum bisa hadir. Dan kami tutup acara ini dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan anda? Mungkin ada pertanyaan atau menunggu Habib Segaf di Kamis yang akan datang. Dan kami umumkan barusan salam dari Habib Idrus bin Muhammad As-Segaf bahwasanya Kamis yang akan datang insyaallah Habib Segaf hadir di majelis ini, dan sekalian hari Jumatnya juga berketepatan setiap sebulan sekali majelis Diyaul Lami, dan beliau pun juga akan hadir insyaallah. Jadi hari Kamis dan hari Jumat insyaallah Habib Sekaf datang. Sudah. Ada. Kalau ada pertanyaan kami tunggu, kalau tidak ada kami tutup sampai di sini. 5 menit kami tunggu. Ya sudah, kalau enggak ada pertanyaan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala nadha asrafna fatub alaina tauba taghsil kullu hauba waskur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا تبت ثابت منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه عداد تخصص به والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.